suara tangisan insan yang berdosa. Oh, oh, oh, di masa hidupnya menjalani siksa di dalam kuburnya, menjalani siksa. Oh, oh, oh, di dalam kuburnya. Hancur lebur tulangnya serta hangus tubuhnya, hancur lebur tulangnya serta hangus tubuhnya, karena dihimpit bumi dan dibakar api, karena dihimpit bumi dan dibakar api sebagai balasan. Oh, insan yang berdosa di masa hidupnya menjalani siksa. Oh, oh, oh, di dalam kuburnya. Insan yang berdosa.